بسم الله الرحمن الرحيم. Ini bagian yang pertama. Ya. Awas, jangan-jangan aneh lagi. Pulang dari majlis taklim malah saling celah. Itu yang aneh. Orang dulu lawan jadi kawan. Kenapa orang sekarang ikut majlis ilmu kawan jadi lawan? Coba difikirkan baik-baik. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wal ladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau itu, maknya ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan itu bisa diikat dengan dua hal. Bisa sezaman, bisa dengan tuntunan. Kalau sezaman disebut dengan sahabat, hidup di masa Nabi, melihat Nabi dan beriman pada Nabi sampai dengan wafat, itu sahabat namanya, ma'iyah. Ada yang kedua, ma'iyah dengan tuntunan. Tidak sezaman dengan Nabi, bahkan mungkin tidak melihat Nabi, tapi mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman pada beliau sampai wafat, itu ma'iyah. Apa sifatnya? Maaf. Asyiddaa'u 'alal kuffar ruhanaa'u bainahum. Tegas pada berbagai hal yang menyimpang. Kuffar. Jadi di Quran itu ada kafar, ada kafir, ada kuffar. Itu beda. Kalau kafar itu umumnya perilakunya, perilaku yang menyimpang, bisa dikerjakan oleh non-muslim atau orang Islam sendiri. Quran surah kedua ayat ke-6, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguh orang-orang yang menyimpang itu perilakunya ada yang susah diingatkan. Nah, tidak semua yang menyimpang dengan perilaku itu non muslim, ada orang Islam juga. Contoh Quran surah ke-14 Ibrahim ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum. Kalau anda bersyukur dengan nikmat pemberian Allah, dikasih harta, mau zakat, kasih tenaga, mau ibadah, kami tambah nikmatnya. Walain kafaratum kafar. Tapi jika anda kafar, kufur, makanya ada istilah kufur nikmat. Kufur di situ bukan keluar dari Islam, bukan. Tapi bergeser dari nilai-nilai keislaman. Diminta sholat, gak mau sholat. Ada orang Islam yang gak mau sholat? Ada. Di KTP-nya Islam, tapi ketika panggilan adzan tidak tertarik untuk datang. Di KTP-nya Islam, tapi ketika muncul kewajiban zakat tidak dia keluarkan, itu kafar namanya. Kalau kafir itu orangnya umumnya sih tidak memerangi orang Islam, cuman suka ngajak-ngajak. Datang mereka utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malam-malam, ya Muhammad, kita memang beda, tapi perbedaan ini tidak mengharuskan kita kemudian berperang. Sudah, gantian saja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kami. Maka turunlah kemudian satu surah menyebut namanya. Kafir bentuk tunggal mufradnya, singular. Jamaknya kafirun. Kafirun itu sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Mencakup. Jadi tidak disebutkan kafirat. Awas ya, dalam bahasa Arab itu ada jamak yang sudah mencakup perempuan dan laki-laki. Misal, hadirin. Nah, itu enggak pakai hadirat. Karena hadirin itu kalimat yang sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Hadirin dan hadirat, Masya Allah. Terlampau fasih bahasa Arab itu. Luar biasa. Orang Arab aja enggak tahu hadirat. Orang Arab asli enggak tahu. Antum, wah luar biasa. Baik, kafirin cukup. Enggak ada kafirat. Tapi kalau muslimin, ada muslimat. Mukminin ada mukminat. Hadirin, tidak ada. Jelas ya? Maka turun ayat dengan kalimat orangnya, qul ya ayyuhal kafirun. Itu orangnya. Tapi kalau anda ingin padukan antara orang dengan perilaku yang sikapnya bahkan memerangi orang Islam dan berbahaya ajarannya untuk Islam, maka tegas kita tepis. Asyadda'u alal, bukan kafirin, bukan kafaru, tapi maaf, kufar. Kufar mencakup keduanya. Jadi kalau ada ajaran-ajaran yang tidak jelas, semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Sudah, tepikan, tegas, tinggalkan. Zero tolerance, nggak ada toleransi di situ. Masalah akidah, buang. Ada orang memerangi orang Islam, ayo, syariat muncul untuk membela agama. Dengan apa sih caranya yang terbaik? Dengan tenaga, dengan harta, dengan ilmu dan sebagainya. kaitan dengan ta'lim tadi, lihat sifat keduanya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selain tegas pada penyimpangan, ruhanahu bainahum. Ini poinnya. Saling menyayangi antar sesamanya. Coba saling menyayangi antar sesamanya. Bahkan kalimatnya menggunakan ruhama dari kata rahmah. Sifatnya rahim. Perempuan punya rahim. Kenapa disebut rahim? Karena di dalamnya ada satu sosok yang sangat disayang luar biasa. Sekalipun yang merawatnya menderita, maaf, sulit misalnya, miring kanan susah, miring kiri susah, terlentang sakit, rela menanggung itu semua, yang penting yang di dalam itu merasakan aman. Kenapa disebut dengan rahim? Itu di antara maknanya. Kalau Anda jamakan jadi ruhama, sifat menyayangi antar sesama, sekalipun kadang dalam menyayangi itu ada perasaan-perasaan bagi kita untuk bisa menderita misalnya. Tidak nyaman kita, misal. Tapi ini hanya untuk makhluk ya. Kalau dilekatkan pada Allah, itu beda nilai sifatnya. Misal, Quran surah 59, ayat 9-10. Paling kanan, di pertengahan agak sedikit ke bawah. Fase Madinah. Begitu orang Islam hijrah ke Madinah, ikut ta'limnya Nabi SAW, bahkan orang Madinah yang sebelumnya ke Mekah, diajari oleh Nabi, begitu pulang ke Madinah, perhatikan sifatnya. Masya Allah. وَيُكْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمَ خَصَاصَةٌ. Sifat ruhamanya, itu dengan sesamanya, bisa memberikan apa yang mereka punya untuk orang lain, sekalipun yang dipunya itu sebetulnya butuh. Ada orang datang kehausan, dia punya minuman, cuman segelas, dia sendiri pengen minum. Pengen minum. Masya Allah, apa yang terjadi? Dia tidak meminumnya, tapi dia bisa berikan pada orang lain. Dia sendiri bisa menahan haus, yang penting bagaimana temannya minum. Luar biasa. Datang orang misalnya kelaparan. Dia cuma punya jatah makanan sedikit. Dia bisa berikan pada orang lain. Yang penting bagaimana caranya temannya itu bahagia sekalipun dia tidak makan. Teman-teman sekalian, perhatikan sifat itu muncul dalam kehidupan. Sekarang saya tanya pada antum semua. Di mana sifat ruhama itu dalam kehidupan kita? Berapa taklim sudah antum ikuti? Berapa materi sudah antum dalami? Bahkan terjadi sesuatu yang menurut saya agak aneh belakangan itu. Ini pada kufar ruhama, sesama muslim saling mencela, kan aneh. Antum belajar taklim di mana yang mengajarkan antum saling mencela? Belajar ngaji di mana yang mengajarkan antum saling mencerca? Zaman Nabi itu, orang jahiliyah dari pencela jadi pecinta, dari pemukul jadi perangkul. Enggak ada yang sifatnya kemudian saling memusuhi satu dengan yang lainnya. Coba cek lagi ya, cukup menjadi manusia yang baik untuk merenungkan. Coba renungkan dengan baik. Apa kesibukan antum kalau hanya sekedar saling mencela satu dengan yang lainnya? Paham ya?